Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali insyaallah taala kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, bab qaulillahi taala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Bab penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala namun mereka mengingkarinya, ya. Mereka mengenal, mereka tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala namun mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Surat An-Nahl ayat ke-83. Baik. Jadi bab ini insyaallah taala akan berbicara tentang pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bab ini sebab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan maupun dengan hati dan dengan anggota tubuh merupakan bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang menyandarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Baik kesyirikan di dalam rububiyah maupun kesyirikan di dalam uluhiyah. Kesyirikan di dalam rububiyah ketika dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada pemberi nikmat dan kepada pencipta nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesyirikan di dalam uluhiyah ketika dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Maka bersyukur dengan nikmat Allah adalah bagian dari tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Baik. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala sekaligus dijadikan sebagai judul bab adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya'rifuna ni'matallahi ثم ينكرونها. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surat An-Nahl ayat ke-83. Para ulama mufassirin ahli tafsir menjelaskan ayat ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, qala Mujahid, berkata Al-Imam Mujahid, beliau adalah Syekhut Tafsir Mujahid Ibn Jabr Al-Makki Al-Imam Rabbani, di antara murid senior dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau meninggal pada tahun 104 Hijriah. Mujahid, ya, rujukan para ulama dalam ilmu tafsir. Beliau berkata makna yang maknanya huwa qaulur rajul hadza mali warithtuhu an abai. Yang dimaksud dengan ayat ini, yakni orang yang mengetahui nikmat Allah kemudian dia mengingkarinya, adalah seperti orang yang mengatakan hadza mali, ini hartaku, warithtuhu an abai, aku mendapatkan dari warisan orang tuaku. Ini hartaku yang aku dapatkan dari warisan orang tuaku. Ini adalah bentuk perkataan yang di dalamnya terkandung pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ulama menjelaskan perkataan ini perlu dirinci. Ya. Rincian yang pertama, kalau dia sekedar mengabarkan dari mana harta itu dia dapatkan, maka ini tidak mengapa. Ini sesuatu yang biasa saja dalam ucapan manusia. Ya. Tetapi kalau yang dia maksudkan adalah menyandarkan nikmat itu kepada bapaknya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa masuk pada syirkul asghar maupun syirkul akbar. Syirkul asghar, syirik kecil, kalau dia meyakini dalam hati memang nikmat itu dari Allah, tetapi dia sandarkan kepada bapaknya atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupakan Allah sebagai penyebab, pembuat sebab, pencipta sebab dia mendapatkan nikmat tersebut, maka ini adalah syirik kecil. Namun kalau dia meyakini bahwa memang bapaknya lah yang menyebabkan dia mendapatkan nikmat, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah asyirkul akbar. Itu adalah syirik besar. Baik. Oleh karena itu, di dalam perkataan Mujahid rahimahullahu taala ini ada pelajaran bagi kita, hendaklah beradab ya, di dalam mengucapkan kata-kata. Yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengucapkan kata-kata yang di dalamnya terkandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak memaksudkannya. Ya. Walaupun dia tidak memaksudkannya, tetapi ketika dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, itu sudah termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Karena hal itu bisa mengantarkan kepada asyirkul akbar. Dan hal itu merupakan bentuk kerusakan atau kekurangan di dalam tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Sebab di antara rukun bersyukur adalah mengucapkan dengan lisan bahwa nikmat itu dari Allah, dan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rukun bersyukur diyakini dalam hati bahwasanya nikmat itu memang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rukun bersyukur dia pergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia keluarkan atau dia laksanakan kewajiban di dalam nikmat tersebut. Seperti kalau dia diberikan nikmat harta, dia mengeluarkan kewajiban zakat. Dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. Baik. Wa qala Aun bin Abdullah. Dan berkata Aun bin Abdullah. Beliau adalah Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali. Thiqatun 'abid, yang meninggal pada sekitar tahun 120 Hijriah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Laula fulanun lam yakun kadza. Tentang makna ayat tersebut, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka tahu nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, adalah seperti orang yang mengatakan, kalau bukan karena fulan, maka semua ini tidak terjadi, atau semua ini tidak akan ada. Ya, seperti seorang yang memiliki kekayaan, lalu dia mengatakan, kalau bukan karena fulan yang telah memberikan kekayaan ini, atau telah membantunya untuk meraih kekayaan ini, maka dia tidak, kekayaan ini tidak akan ada. Ya. Atau yang semisalnya, kalau bukan karena dokter, saya tidak akan sembuh. Kalau bukan karena obat, saya tidak akan sembuh. Kalau bukan karena anjing penjaga, tentu pencuri sudah masuk rumah. Baik. Ini juga perkataan ini perinciannya sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang dimaksudkan hanya sekedar pengabaran, bukan penyandaran nikmat kepada selain Allah, maka ini adalah sesuatu yang mubah. Dengan syarat hal itu sesuai dengan kenyataan, ya, dan benar-benar seperti itu. Benar-benar terjadi seperti itu. Karena dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang semisalnya tentang pamannya Abu Talib. Kata beliau, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam, ya, neraka yang paling rendah, yang paling dahsyat, yaitu tentang pamannya Abu Talib. Artinya kalau bukan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka azabnya yang paling berat. Baik. Demikian pula perkataan yang terkenal oleh seorang ulama ahlul hadis, Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, "Laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a." Kalau bukan karena sanad, sanadul hadis, maka setiap orang akan mengucapkan apa yang mereka inginkan. Hanya karena ada ilmu sanad sehingga bisa dibuktikan ini hadis sahih, ini dhaif, ini palsu dan seterusnya. Ini sekedar pengabaran, ya, bukan penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau seorang bermaksud dengan ucapan tersebut sebagai sebab mendapatkan kenikmatan, yakni ucapan laula fulan lam yakun kadza, kalau bukan karena fulan nikmat ini tidak akan ada, maka kalau ucapan ini dia maksudkan sebagai sebab, sebab meraih kenikmatan tersebut, hal ini juga dirinci oleh para ulama. Yang pertama, kalau hal itu merupakan sebab khafi, sebab yang tersembunyi, la ta'zira lahu itlaqan, yang sebenarnya tidak ada pengaruh secara mutlak. Seperti seorang yang mengatakan, "Laula al-wali fulani lakana kadza wa kadza." Ya. Kalau bukan karena wali fulan, maka tidak akan terjadi nikmat tersebut, ya. Tidak akan teraih nikmat tersebut. Ya. Padahal wali ini sudah meninggal dunia, maka perkataan ini adalah syirkul akbar, syirik besar. Sebab ketika seorang mengucapkan ucapan tersebut, maka dia memiliki keyakinan bahwa wali yang telah mati ini memiliki tasarruf khafi sirri fil kaun, ya, memiliki kemampuan untuk mengatur, ya, secara tersembunyi dan rahasia pada alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seorang mengatakan kalau bukan adanya wali fulan, maka akan terjadi tsunami misalnya. Ya, dan seterusnya. Ini ucapan kekufuran. Sebab dia mengucapkan satu sebab yang tidak memiliki hakikat sama sekali. Tidak ada pengaruhnya wali fulan tersebut yang sudah meninggal dunia. Baik. Yang kedua, ayyudifahu ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hissan fa huwa jaiz. Seorang yang menyandarkan suatu nikmat kepada sebab yang benar, yang nyata, baik secara syar'i maupun secara kenyataannya. Baik secara syar'i maupun secara kenyataannya. Maka ini sesuatu yang boleh saja. Sesuatu yang boleh saja karena cuma sekedar pengabaran. Dengan syarat dia tidak meyakini sebab tersebut berpengaruh dengan sendirinya. Dan dia tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang telah memberikan nikmat tersebut. Ya, seperti seorang mengucapkan, alhamdulillah karena saya meminum habbatus sauda, penyakit saya sembuh. Ini sebab yang ditetap benar-benar terjadi. Obatnya mujarab, obatnya manjur, secara syar'i juga ada, secara his ya, disaksikan dan dilihat kenyataannya itu ada. Makanya tidak mengapa. Yang syarat dia tidak meyakini obat tersebut berpengaruh dengan sendirinya dan dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Oleh karenanya dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dengan sebab dokter tersebut penyakit saya bisa disembuhkan. Alhamdulillah dengan usaha ini saya bisa beli mobil. Ya, saya bisa beli rumah. Ini tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Yang ketiga, ayyudifahu ila sababin zahir lam yathbut kaunuhu sababan la syar'an wala hissan. Seorang menyandarkan nikmat kepada satu sebab yang zahir namun itu bukan sebab yang nyata yang benar-benar menjadikan yang benar-benar bisa dijadikan sebagai suatu sebab baik secara syar'i maupun secara his ya panca indera ya. Seperti seorang mengatakan karena cincin ini ya, cincin keramat penyakit saya bisa sembuh ya. Karena cincin ini saya tidak diganggu orang ya. Dan itu tidak bisa dia buktikan baik secara syar'i maupun secara panca indera ya. Maka hukumnya seperti hukum tamimah, hukum jimat ya. Hukum jimat itu pernah kita jelaskan yarhamukallah bisa termasuk syirik asghar dan bisa termasuk syirik akbar. Syirik asghar kalau dia hanya meyakini tamimah itu, jimat itu sebagai sebab ya, bukan yang menciptakan sebab. Dia meyakini yang memberikan kenikmatan, yang melindungi dia dari suatu bahaya, yang menyembuhkan dia hanyalah Allah. Ya. Namun dia yakini cincin itu atau jimat itu sebagai sebab. Ini adalah syirik kecil. Sisi kesyirikannya, karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab. Baik secara syar'i maupun secara his, panca indera. Atau pembuktian secara ilmiah. Ya. Yang kedua syirik besar, kalau dia yakini benda-benda tersebut yang tidak bisa dibuktikan secara syar'i maupun ilmiah, ya, ilmiah dalam ilmu kedokteran misalnya, maka ini syirik besar. Kalau dia meyakini benda tersebut berpengaruh dengan sendirinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perincian perkataan laula fulan lam yakun kadza wa kadza. Kalau bukan karena fulan ya, atau karena benda tertentu maka tidak akan teraih suatu nikmat. Wa qala Ibnu Qutaibah dan berkata Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Beliau adalah Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri Al-Hafiz Sahibut Tafsir wa ghairihi minal mu'allafat ya. Seorang ulama yang hafiz banyak menulis ya, kitab-kitab dan beliau seorang qadi ya. Qadi Ad-Dainur ya. Satu kota yang bernama Ad-Dainur meninggal pada tahun 276 Hijriah, ya, yang dikenal dengan Imam Ibn Qutaybah rahimahullahu ta'ala. Yaqulun hadza bi syafa'ati alihatina. Tentang ayat ini, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, adalah seperti perkataan orang-orang musyrikin, hadza bi syafa'ati alihatina. Kami dapatkan nikmat ini dengan syafaat sesembahan-sesembahan kami. Ini ucapan adalah asyirkul akbar. Ya. Ucapan adalah asyirkul akbar. Ya. Padahal tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah dan ridho Allah kepada al-masyfu'ilah, kepada yang diberikan syafaat, seperti yang telah pernah kita bahas di dalam bab syafa'ah. Dan orang-orang musyrik tidaklah mengucapkan ini kecuali karena mereka meyakini wali-wali mereka atau sesembahan-sesembahan mereka itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meminta dan berdoa kepada para wali, kepada malaikat, kepada para nabi, karena mereka meyakini bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan lagi hal ini, ucapan ini muncul dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah penjelasan-penjelasan para ulama tentang firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini, yang pertama, annal musyrikin mu'tarifuna bitauhidir rububiyah. Bahwasannya orang-orang musyrik itu mengakui tauhidur rububiyah. Ya. Mereka mengakui bahwa nikmat itu sebenarnya datang dari Allah. Ya. Hanya saja, pada saat yang bersama pula, mereka juga melakukan atau mengucapkan kata-kata yang justru bertentangan dengan tauhid rububiyah itu sendiri. Yaitu ketika mereka menisbatkan atau menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran yang lain, wujubu nisbatin ni'ami ila Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah. Wajibnya menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ya. Pelajaran yang lain, at-tahdhiru min nisbatin ni'am ila ghairillah li'annahu syirkun fir rububiyah. Ya. Peringatan dari menisbatkan nikmat kepada selain Allah, karena hal itu adalah syirik di dalam rububiyah dan juga syirik dalam uluhiyah. Sebab orang yang mengucapkan atau menyandarkan nikmat kepada selain Allah menunjukkan dia tidak bersyukur, dan syukur itu bagian dari ibadah. Berarti itu juga syirik di dalam uluhiyah. Iya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran wajibnya at-ta'addub fil alfaz, ya, beradab di dalam mengucapkan kata-kata, ya. Terutama adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nikmat yang Allah berikan lalu kita sandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah taala akan datang bab-bab yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kurangnya adab seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan-ucapannya. Dan dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, ya, yakni dari penjelasan para ulama, tahrimul i'timad 'alal asbab. Diharamkannya seorang itu bergantung kepada sebab-sebab, namun harusnya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Abbas, beliau rahimahullahu taala al-muallif juga mengutip, ya, perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Abu Abbas, yakni Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah taala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Setelah beliau menjelaskan hadis Zaid bin Khalid, di mana dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, masuk pada pagi hari ini di antara hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Al hadis waqad taqaddam, ya, hadis ini telah kita bahas, ya, pada bab tentang orang yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, ya. Orang beriman yaitu orang yang mengucapkan mutirna bi fadlillah, kami diturunkan hujan dengan rahmat Allah dan keutamaan darinya. Dan yang kafir itu adalah yang mengucapkan mutirna bi nau'i kadza, kami diturunkan hujan karena adanya bintang ini dan bintang itu. Dan ini ucapan, di antara bentuk ucapan tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhul Islam, wa hadza katsirun fil kitabi wa sunnah yadhum subhanahu man yudifu in'amahu ila ghairihi. Permasalahan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyandarkan nikmatnya kepada selainnya, wa yusyriku bihi, dan menyekutukannya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, huwa ka qaulihim, perkataan itu seperti ucapan kebanyakan orang, kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan, ya, anginnya baik, ya, anginnya baik atau anginnya bagus, cuacanya bagus, dan nahkodanya itu bagus di dalam mengendarai kapal tersebut. Iya. Nahkodanya itu pintar, mahir, tangkas di dalam mengendarai atau menjalankan kapal tersebut. Ini ucapan, ya, sebagian orang yang berlayar di lautan, lalu ketika dia mendapatkan kenikmatan berupa air yang tenang, ya, dan perjalanan yang lancar, dia tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah, tetapi yang pertama dia ucapkan kana rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan, ya, hal ini karena angin itu bagus, ya, cuacanya bagus, cuacanya bersahabat, dan nahkodanya itu mahir di dalam mengendarai kapal tersebut. Ini persis seperti yang dicontohkan oleh para ulama yang sebelumnya, ya, dan perinciannya pun sama, ya. Kalau sekedar pengabaran maka itu tidak mengapa, namun kalau dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini bisa masuk pada syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil kalau dia masih meyakini bahwa yang memberikan mereka kelancaran di dalam perjalanan pada kapal mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik besar kalau dia yakini bahwa hal itu bukan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tetapi dari makhluknya, ya, seperti dari angin yang berhembus dengan pelan, ya, atau air yang tidak berombak, atau nahkoda yang mahir menjalankan kapalnya, bukan dari Allah sama sekali, maka itu adalah syirik besar. Baik. Inilah beberapa penjelasan para ulama tentang pengingkaran, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya, kewajiban kita

wahai kaumku, tidaklah aku meminta kepada kalian atas dakwahku ini harta. In ajriya illa ala Allah. Tidaklah upahku kecuali ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perkataan Nabi Hud, Salih, Lut, Shu'aib, dan yang lainnya. Wama as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa ala rabbil alamin. Dalam surat Ash-Shu'ara. Dan tidaklah kami meminta kepada kalian atas dakwah kami satu upah. Ya. Dan upah yang kita harapkan hanyalah dari sisi Allah Rabbul Alamin. Demikianlah petunjuk para nabi dan rasul di dalam dakwah alaihi wassalatu wassalam. Baik. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, di dalam apa yang dia sampaikan. Ya. Yang disampaikan para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Dakwah untuk kembali kepada manhaj yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dakwah untuk berpegang teguh dengan agama, bukan sebagai penghibur. Ya. Bukan supaya orang tertawa-tawa. Ya. Tetapi dakwah kepada tauhid. Iya. Dan kalau seorang bercerita tentang, ya, di dalam dakwahnya, dalam ceramahnya, bercerita tentang hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal yang dusta, ya, agar orang itu tertawa, maka telah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul liman yakdzib liyudhika bihil qaum. Celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ya. Jadi profesi sebagai pelawak itu tercela di dalam syariat Islam. Ya. Karena yang mereka lakukan itu adalah kedustaan atau berbicara hal yang tidak nyata terjadi demi untuk membuat orang lain tertawa. Baik. Ini di antara hal-hal yang membuktikan bahwasannya dakwah seperti itu, ya, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka hendaklah dijauhi. Baik. Surat Al-Maidah ayat 23 bukan tentang mahram. Yang surah mahram itu surat apa? Yang benar surat An-Nisa ayat ke-23. Ya. Bukan surat Al-Maidah ayat ke-23, tapi surat An-Nisa ayat ke-23. Baik. Saya melihat ada santri salafi yang dia suka memakai kupluk. Apa itu kupluk? Hah? Apa itu? Topi? Baik. Saya melihat seorang santri salafi yang dia suka memakai kupluk. Apa itu diperbolehkan, Ustaz? Asalnya pakaian itu mubah. Sesuatu yang mubah. Namun, kalau dia merupakan ciri khas, atau kekhususan orang kafir, misalkan, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa, insyaAllah ta'ala. Atau merupakan ciri khas anak-anak jalanan, orang-orang fasik, para artis, maka tidak boleh, ya, untuk tasyabbuh dengan mereka. Kalau tidak, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Afwan Ustaz, ini ada teman bertanya, menurut Ustaz gimana? Ceritanya kayak gini. Teman anak sudah berkeluarga, tapi belum ke KUA, sudah hampir 3 tahun, tidak hidup bersama serumah dengan suami. Tapi masalah nafkah, suami tanggung jawab. Hanya saja dia istri sudah tidak sanggup lagi menjalani pernikahan yang seperti itu. Kata dia pernah mau menetap di rumah mertua, tapi ternyata mertua enggak mau ditumpangi. Pertanyaan dia, apa dengan keadaan seperti ini dalam agama boleh minta cerai sama suami, dan apakah pernikahannya sah selama ini? Yang pertama, pernikahan itu sah apabila sesuai dengan syarat-syarat pernikahan, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Artinya, walinya perempuan ini, yaitu bapaknya atau pamannya atau kakeknya atau saudara laki-lakinya, iya, itu yang menikahkan atau yang mewakilkan pernikahan itu, artinya menyetujui pernikahan itu, dan adanya dua orang saksi, maka nikah ini sah. Hanya saja kalau tidak didaftarkan ke KUA, ya, dan andaikan ada peraturan kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan, maka tentunya ini menyelisih aturan pemerintah dan ini berdosa. Ini berdosa namun pernikahannya sah. Walaupun tidak didaftarkan ke KUA atau ke pemerintah, kalau memang ada kewajiban, ya, saya belum tahu pasti bagaimana aturannya. Kalau memang ada aturan untuk harus didaftarkan, lalu tidak melaksanakannya, maka ini adalah perbuatan dosa sebab menyelisih aturan pemerintah. Menyelisih ulil amri. Namun, apakah pernikahannya sah atau tidak? Pernikahannya sah. Ya, karena telah terpenuhi syarat-syarat yang diwajibkan di dalam syariat. Baik. Kemudian di sini, disebutkan bahwasannya dia tidak tinggal bersama suaminya. Ya, atau tidak diberikan tempat tinggal bersamanya. Maka ini satu bentuk penyanyian terhadap hak istri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Dalam surat At-Talaq. Berilah mereka tempat tinggal di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Oleh karena itu, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzallahu taala, kalau suami tidak memenuhi hak-hak istri, maka boleh bagi istri untuk meminta cerai. Boleh bagi istri untuk meminta cerai. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Bolehkah mempelajari tenaga dalam? Bolehkah tolong-menolong dengan jin dalam kebaikan? Baik. Tenaga dalam ini termasuk sihir. Ya, dan termasuk permainan syaitan. Dan orang yang bisa memukul dengan tenaga dalam dari jarak jauh, itu karena dibantu oleh syaitan. Syaitan yang mukul, ya, dari jarak jauh, tanpa dia sadari. Meskipun dalam meraih tenaga dalam ini, dia membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir tertentu. Karena apa? Karena niatnya sudah salah. Baca Al-Quran itu untuk ibadah. Berzikir itu untuk ibadah. Bukan untuk mencari tenaga dalam. Apalagi kalau dia membuat jumlah tertentu dalam zikir. Maka ini kebid'ahan. Oleh karena itu syaitan membantunya. Lalu syaitan sebelumnya mengatakan ini ilmu putih. Padahal ini adalah bagian dari makar dan tipuan syaitan. Iya. Ini termasuk sihir. Tenaga dalam itu termasuk sihir. Tidak ada dalam syariat Islam. Iya. Dan orang yang hari ini mengaku memiliki tenaga dalam adalah orang yang paling zalim. Karena dia tidak menolong saudara-saudaranya yang dizalimi. Iya. Kalau benar-benar dia memiliki tenaga dalam, memiliki ilmu kebal, minta izin kepada pemerintah, mau berangkat ke Palestina. Iya. Karena kaum muslimin di sana dizalimi oleh rudal-rudal Yahudi. Kalau benar dia memiliki tenaga dalam, tangkis itu rudal Yahudi. Baik. Ini mereka yang cuma mengaku-ngaku. Kalau benar itu, maka itu kezaliman. Dan ini termasuk sihir. Baik. Bolehkah tolong-menolong dengan jin dalam kebaikan? Asalnya, tolong-menolong dalam kebaikan adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya, perintah Allah, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi boleh saja, tidak dilarang. Hanya saja ulama kita memperingatkan bahwa jin itu, ya, adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya, tidak bisa kita mengetahui dengan pasti bagaimana keadaannya. Apakah dia jin yang muslim, baik, soleh, bertauhid, ataukah dia kafir cuma untuk menipu kita. Ya, maka harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ya. Kemudian, tidak boleh kalau misalkan dia memberikan syarat-syarat. Ya. Dia memberikan syarat-syarat. Ya. Dan biasanya syarat-syarat inilah yang menjerumuskan kepada kesyirikan dan kekafiran. Ya. Misalnya, syarat-syarat yang dia tetapkan itu harus menyembelih untuk si fulan, ya, dan seterusnya. Ini termasuk kesyirikan. Dia awalnya membantu, lalu pada akhirnya menjerumuskan kepada kesyirikan dan kekafiran. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya melakukan azal dalam hubungan suami istri untuk menunda kehamilan? Pendapat yang benar insyaallah taala dari perbedaan pendapat para ulama, azal itu dibolehkan, ya. Yaitu membuang air mani ketika berhubungan suami istri di luar kemaluan istrinya. Hal itu dibolehkan karena ada dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Kunna na'zil ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kami melakukan azal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan hadis-hadis yang semisalnya. Baik. Saya seorang guru, bagaimana hukumnya mengikuti upacara dan hormat bendera? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, demikian pula Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula kepada lembaga fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, dan mereka semua melarang, ya, kegiatan upacara bendera maupun hormat bendera. Ya. Karena perbuatan tersebut menyerupai bentuk, ya, pensyariatan, ya, sesuatu yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Demikian pula, dalam hormat bendera itu terdapat pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kepada benda mati yang tidak bisa sedikit pun memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia. Nah, itu berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan kalau sampai harus menghormat bendera. Padahal itu hanya sekedar lambang dan itu benda mati, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa pula menolak suatu kemudaratan dari manusia. Ya. Demikian pula itu adalah bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Demikian yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Ketika aku sedang sakit, aku harus makan kodok. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Karena terdapat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abdurrahman bin Utsman Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid difda yaj'aluha fi dawa'in fanaha an qatliha. Ada seorang dokter bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kodok untuk dijadikan obat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh kodok. Ini sama pertanyaannya persis. Ya, kalau ini yang tanya yang sakit, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dokternya, bolehkah dijadikan obat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Iya. Sebab tidak boleh berobat dengan yang haram. Iya. Tidak boleh berobat dengan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan atau menciptakan obat yang halal. Iya, seperti dalam hadis Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah anzala ad-da' wa anzala ad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tadawaw biharam." Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya dan menjadikan setiap penyakit itu obat. maka berobatlah kalian. Tetapi la tadawau biharam, janganlah kalian berobat dengan yang haram. Demikian pula dalam hadis Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari Wail bin Hujr, ketika Nabi SAW ditanya tentang khamar, ya, untuk dijadikan sebagai obat, maka kata Nabi SAW, innahu laysa bidawa walakinnahu da, ya, khamar itu bukanlah obat, tapi dia adalah penyakit. Maksudnya penyakit secara syariat, ya, dan juga penyakit secara kesehatan, bisa membahayakan seseorang. Namun yang beliau maksudkan di sini adalah penyakit secara syariat, yakni hal itu adalah satu perbuatan dosa. Baik, Ustaz mau tanya, maaf mengganggu. Hadis yang lebih sahih tentang sholat tarawih 4-4-3 atau 2-2-2-2-3. Baik, dua hadisnya sahih, sama-sama sahih, Bukhari dan Muslim. Yang 4-4-3 dari Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hanya saja terjih yang bagus yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya maksud dari hadis yusalli arba'an, kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih, itu maksudnya ditafsirkan dengan hadis Ibnu Umar, juga hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, salatul layli masna masna, fa'idha khashya ahadukum subh, salla rak'atan wahidatan, tutiru lahu maqad salla. Ya, apabila seorang dari kalian khawatir masuk subuh, maka salat satu rakaat, witir, untuk menutup yang telah dia salat sebelumnya. Jadi salatul layl masna masna, dikatakan dalam hadis Ibnu Umar, Bukhari dan Muslim, salat layl itu dua-dua, ya, dua-dua rakaat. Adapun maksud Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan arba'an, empat. Maksudnya setelah empat, beliau beristirahat. Bukan maksudnya beliau salat empat rakaat tanpa diselingi dengan salam. Ini terjih yang disebutkan oleh sebagian ulama. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak mengapa. Sesuai dengan hadis ini, sesuai zahir hadis 4-4-3, 2-2-3. Nah, intinya di sini ada keluasan. Wallahu a'lam. Apakah salafi para pendahulu mengajarkan jorok? Seperti rumahnya berantakan, banyak debunya, halaman rumahnya tidak disapu dan lain-lain. Karena ini bikin fitnah di kalangan orang awam. Taib, tidak diragukan lagi seorang yang mengikuti manhajus salaf dan dikenal dengan berpegang teguhnya dengan manhaj salaf di dalam akidahnya, dalam ibadahnya, haruslah menjadi panutan. Haruslah memberikan satu teladan yang baik kepada masyarakat di sekitarnya. Dan jangan membuat hal-hal yang bisa menyebabkan orang-orang berprasangka buruk kepadanya. Iya. Baik itu secara adat maupun secara syar'i. Ini kaidah yang besar di dalam syariat. Janganlah seorang muslim itu melakukan hal-hal yang bisa mengandung celaan, baik secara adat maupun secara syar'i. Iya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama istrinya Sofiyah dalam keadaan yang gelap malam, tidak terlihat, lalu ada dua orang sahabat Ansar yang lewat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka,

Dan ini termasuk kebidaahan. Walaupun yang dia ucapkan adalah zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, afdalu zikir, bahkan ya, zikir yang paling afdal. Tetapi dari sisi kaifiahnya, dari sisi jumlahnya pun harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang menentukan jumlah 70 ribu kali, padahal penentuan jumlah itu tidak ada dalam dalil Al-Qur'an wassunnah, maka itu adalah kebidaahan. Ditambah lagi kebidaahan dari sisi yang lain, dia meniatkan pahalanya diberikan kepada arwah yang telah meninggal. Ini juga tidak ada dalam syariat Islam, meniatkan zikir ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau istighfar untuk orang yang sudah meninggal ada, maksudnya kita memohon ampun untuk dia ya. Itu yang diperintahkan dalam syariat. Kita berdoa, kita doakan kepada Allah agar dia mendapatkan ampunan. Seperti itu. Bukan kita berzikir la ilaha illallah atau zikir yang lain untuk kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Tidak ada dalilnya satupun yang menunjukkan bahwasannya zikir yang kita baca atau bacaan Al-Quran yang kita baca itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan hal itu termasuk bid'ah. Ya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang telah dia amalkan. Jadi kita yang beramal, kita yang dapat pahala. Dia sudah meninggal, dia tidak dapat apa-apa. Karena bukan dia yang beramal. Ini menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.